Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma ma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini, pembahasan kitab Dhul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah للإمام شوقاني رحمة الله تعالى عليه dan yang masih kita bahas yaitu di kitab Qisas. Di dalam pembahasan yang telah kita bahas yaitu dalam pembahasan kitab Qisas, bahwa pelaksanaan Qisas itu terdapat syarat baik dari pihak orang yang akan dikisos ataupun dari pihak keluarga ahlul warasah, yang dimana mereka yang menginginkan kisos. Dan dari pihak yang akan dikisos, syarat dari yang di sebagaimana Imam Syaukani disebutkan yaitu al-mukallaf, al-mukhtar, kemudian al-amid, yang dimana dia seorang yang mukallaf yaitu al-aqil baligh, kemudian dia mukhtar yaitu dengan keinginan sendiri, kemudian dia melakukannya dengan sengaja. Dan di sana terdapat syarat yang lain yang diantaranya yaitu orang yang akan dikisos yaitu orang yang sebagaimana Imam Syaukani menyebutkan bahwa orang yang kafir apabila membunuh seorang yang muslim itu dikisos, dan juga apabila al-far membunuh yang cabang juga dikisos, akan tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya di sini apabila seorang muslim membunuh seorang yang kafir, maka di sana tidak dikisos. Kemudian apabila seorang ayah juga membunuh anaknya juga sama, tidak dikisos. Ada pembahasan yang lain yakni, dan pembahasan ini akan tetapi kalau secara kisos tidak dikisos sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini seorang ayah tidak dibunuh apabila dia membunuh anaknya. Kemudian syarat dari ahlul warasah, dari keluarga, yang diantaranya itu mukallaf, kemudian mereka sepakat semuanya untuk memberi hukuman kepada orang yang membunuh tadi dengan dibunuh kembali dengan kisos. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu tidak berlebihan atau tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas yaitu apabila yang membunuhnya seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil, maka ditunggu, ditunggu sampai dia melahirkan. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yasbutu al-qisas fil a'dha'i wa nahwiha. Qisas itu juga terdapat qisas dalam anggota tubuh dan yang lainnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni wa-usinna bis-sinni wal-ujruha qisas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa katabna 'alaihim, dan kami telah wajibkan kepada mereka bahwa terdapat qisas, nyawa dibayar dengan nyawa, wal 'ayna bil 'ain, mata dengan mata, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung, wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga, wasin nabi bisini wal juruha qisas, wasinna bisinni, yani gigi dengan gigi, wal juruha qisas, wal juruha qisas yaitu pada luka-luka juga terdapat qisas. Nah, kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih menyebutkan kembali, wa yasbudul qisas fil a'dha'i wa nahwiha wal juruh ma'al imkan, wal juruh ma'al imkan yaitu pada luka-luka apabila memungkinkan. Apabila memungkinkan yaitu yakni apabila tidak terdapat mudarat. Naam. Apabila memungkinkan dikisos. Naam. Misalkan ketika seseorang mematahkan gigi orang lain, ketika dikisos yakni arah dari gigi yang akan dipatahkan itu sama dan tidak mendapatkan mudarat yang lain, yakni hanya itu saja, tidak dikisos sehingga ketika yang patahnya seharusnya satu, ketika dipukul kembali tiga yang patahnya atau empat, ini mudarat. Ini mudhar. Nah, karena qisas ini juga sama dikembalikan ke hakim. Tidak boleh seseorang main hakim sendiri. Nah, dikembalikan kepada penguasa. Ketika ada yang berbuat Allah menganiaya ataupun yang lain sebagainya, kembalikan ke penguasa. Bukan berantem temannya patahkan hidung, dipegang sama teman yang lain, dipatahkan kembali lain sebagainya, akhirnya berantem satu dengan yang lain. Nah, karena qisas juga kembalikan ke penguasa, itu haknya penguasa. Baik. Wa yasqutu bi ibra'i ahadil waratsah. Wa yasqutu bi ibra'i ahadil waratsah, bahwa qisas itu bisa hilang, bisa batal apabila salah satu dari ahlul warasah mereka tidak menginginkan qisas. Sebagaimana pembahasan telah kita bahas bahwa di antara syarat yang di mana bisa dilaksanakan qisas dari pihak keluarga, bahwa semuanya itu harus sepakat. Harus sepakat. Kalau misalkan ada satu saja yang tidak sepakat, maka tidak ada qisas. Nah, sebagaimana Imam Syaukani di sini sebutkan, wa yalzamu nasibul akharin min ad-diyah, sehingga yang lain harus menerima, ini membayar diyah. Misalkan satu keluarga ada yang tidak setuju untuk dikisos, mereka menginginkan diyah, maka yaskut. Dalam keadaan di sini yaskut, karena merupakan syarat ditegakkannya kisos bahwa para ahlul waris keluarga itu sepakat untuk melaksanakan kisos. Sepakat untuk melaksanakan qisas. Naam. Baik. Kemudian Imam Syaukani menyebutkan, wa idza kana fihim saghir. Apabila ada anak kecil dari keluarga, maka ditunggu. Yuntadaru fil qisas ditunggu ketika qisas, pelaksanaan qisas bulughu, ketika masa baligh. Sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas bahwa termasuk dari syarat ditegakkannya qisas keluarga itu semuanya harus mukallaf, yang di mana akil baligh. Kalau misalkan ada pihak keluarga yang belum baligh, maka ditunggu. Ditunggu sampai dia baligh, baru ditanya apa yang dia inginkan ketika kematian keluarganya. Kalau mungkin qisas, ya qisas. Naam. Sebagaimana dikatakan Imam Syaukani, ditunggu di dalam qisas sampai dia dalam keadaan baligh. Qala rahimahullahu taala wa yuhdaru ma sababuhu fil majni alaih. Wa yuhdar, tidak dianggap. Tidak dianggap seseorang yang melakukan penganiayaan, yang di mana penganiayaan di sini dikarenakan yaitu main-main, atau dikarenakan seseorang yang di mana seperti binatang menggigit, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, bahwa seorang lelaki menggigit tangan temannya. Ketika digigit temannya tangan tadi menarik, maka ketika menarik otomatis giginya tadi terlepas. Kemudian keduanya berselisih kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi mengatakan, ya'uddu ahadukum akhahu kama ya'uddul fahl la diyatalak. Di antara kalian ada yang menggigit saudaranya seperti menggigit binatang. Kemudian Nabi mengatakan, la diyatalak, maka tidak ada dia bagimu. Ini dalil menunjukkan bahwa seseorang yang terlepas giginya penyebabnya karena dia sendiri. Kenapa? Karena dia menggigit tangan dari temannya. Ya otomatis ketika tangan temannya tadi digigit, gak mungkin diam saja. Digigit, diam saja. Dia akan menarik. Ketika ditarik, dia menggigit dengan keras, ditarik, terlepas giginya. Nah, ini perbuatan seperti perbuatan binatang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, ya'ubbu ahadukum akhahu kama ya'ubbul fahl. Di antara kalian ada yang menggigit saudaranya seperti menggigit binatang. Karena binatang kebanyakan itu menggigit. Kucing menggigit, macan menggigit, lain sebagainya. Sehingga seseorang yang sering menggigit kayak binatang. Gigit-gigit temannya, gigit temannya, lain sebagainya. Binatang menggigit karena mereka punya taring. Punya taring yang di mana untuk berburu, berkelahi dan sebagainya. Sehingga hadis ini juga menyebutkan bahwa seseorang dilarang menyerupai seperti menyerupai binatang dalam berperilaku. Bahkan di dalam sholat pun Nabi SAW melarang seperti duduknya seperti duduk binatang buas, yang dimana ketika sujud dia meletakkan zilalnya ke lantai. Nah, kemudian dalam hadis ini juga sama, dilarang menyerupai seperti binatang binatang buas, yang dimana dia menggigit temannya. Nah, kemudian terputus dari giginya, maka di sini tidak ada qisas. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syaukani di sini menyebutkan al wa yuhdar, tidak dianggap. Dari itu tidak dianggap. Naam. Qala Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi, wa idza amsaka rajulun wa qatala akhar qutila al qatil wa hubisa al mumsik. Wa idza amsaka rajul, apabila seorang lelaki memegang, waqatal akhar, yang lain membunuh. Contoh misalkan tiga orang temannya memegang atau dua orang temannya memegang, kemudian satu orang, saya ulangi, tiga orang misalkan, kemudian dua orang ini berteman, ini musuhnya misalkan, temannya ini salah satu memegang tangannya supaya jangan bergerak, kemudian temannya di sini membunuh. Nah, di sini sebutkan wa idza amsaka rajulun wa qatala al-akhar qutila al-qatil wa hubisa al-mumsik. Apabila seorang lelaki yang memegang, dia yang memegang sementara temannya itu membunuhnya. Imam Syaukani yang menyebutkan yang membunuhnya tadi dikisos dengan bunuh kembali, kemudian yang memegang itu hubisa di penjara. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi disebutkan bahwa hadis ini sanadnya lemah. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma inda Darqutni, hadis sanadnya lemah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza amsaka ar-rajulu rajula wa qatala al-akhar yuqtal alladhi qatala wa yuhbas alladhi amsaka. Apabila seorang laki itu membunuh, kemudian temannya memegang, yang membunuh itu dibunuh, sedangkan yang memegang itu dipenjara. Hadis ini sanadnya mursal, dan hal ini dikembalikan ke pada penguasa, yakni karena orang yang memegang pun ikut, ada yang mengatakan orang yang memegang sama ikut dibunuh. Kenapa? Karena dia ikut berencana untuk membunuh si fulan. Ada yang mengatakan enggak, dia hanya memegang saja, sedangkan temannya membunuh dengan mubasyarah langsung, sehingga yang dibunuh adalah temannya, sedangkan yang memegang hanya di penjara saja. Hal ini dikembalikan ke penguasa karena hadisnya sanadnya lemah. Wallahu taala alam. Naam. Tapi sisanya insyaallah taala kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.